nikmat datang silih berganti, tak mudah menolaknya karena terlalu banyak yang dijanjikan di sana. Tawaran nikmat memang sangat menggoda, membuat kita ingin apa saja. Belajarlah berkata tidak pada tawaran nikmat, supaya kita jangan jadi celaka. Belajar untuk melakukan apa yang semestinya, sehingga hidup kita penuh dengan bahagia. Tapi bagaimana Anda bisa menolak tawaran nikmat yang sangat menggoda? Hanya ada satu kata, tidak untuk semuanya. Tidak mengikuti tawaran salah, tapi selalu menjalani yang benar saja. Maka hidup akan terasa indah. Anda tak menjadi pecundang di sana. Belajarlah berkata tidak terhadap yang salah, maka selamatlah. Jadi jangan pernah berhenti jalani hidup ini. Berani berkata tidak dan terus mengayunkan langkah dalam benar. Dan orang yang bisa berkata tidak hanya satu, tak lebih, yaitu mereka yang bisa mengendalikan diri karena mampu memilah mana yang penting buat diri dan mana yang tidak. Kalau Anda sulit berkata tidak, patut Anda pulang dan merenung diri untuk belajar bisa menguasai diri. Hanya dengan itu Anda bisa berkata tidak pada yang salah, ya pada yang benar, sekalipun ada sejuta risiko di sana. Jangan pernah takut memilih kalau memang itu benar. Tapi jangan juga pernah takut berkata tidak pada yang salah. Akhirnya, apakah Anda berkuasa atas diri? Itulah yang menentukannya. Coba lihat siapa yang menguasai diri kita. Selamat menemukannya. Karena jangan-jangan bukan kita, tapi nafsu dari luar sanalah yang sejatinya menjadi penguasa. Awas, itu bahaya. Selamat menemukan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.